Ambillah kekasihku, bila itu yang kau mau. Namun mulai saat ini, aku tak ingin mengenalmu lagi. Segitu berartikan kekasihku di matamu, hingga kau lupa siapa aku. Aku sahabatmu yang selalu mempercayaimu. Aku terluka, sungguh terluka. Tak percaya teganya kau merebut kekasihku. Aku terluka, sungguh terluka. Tak percaya semurah itukah arti persahabatan kita. Inilah akhir persahabatan. Semoga kalian bahagia. Oh, oh, oh, oh. Terluka, sungguh terluka. Tak percaya serendah itukah aku dihargai. Aku terluka, sungguh terluka. Kita.